Sedangkan al-kay yaitu berobat dengan besi panas dan meletakkannya pada salah satu anggota badan untuk menghilangkan penyakit. Sedangkan at-tatayyur yaitu mengundi nasib dengan burung. Ar-ruqyah yang harus ditinggalkan bagi orang yang ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, yang berupa al-istirqa, artinya minta diruqyah. Bukanlah meninggalkan ruqyah secara umum, tapi yang harus ditinggalkan adalah al-istirqa. Apa artinya al-istirqa? Talabur ruqyah, minta diruqyah, minta dibacakan Al-Quran ataupun doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan penyakit atau yang semacamnya. Adapun perbuatan meruqyah itu sendiri, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa meruqyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang berarti bahwa meruqyah juga dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan riwayat-riwayat ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebagiannya di dalam Al-Bukhari dan Muslim, sebagiannya dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahumullah. Jadi meruqyah tidak mengapa insyaallah. Sedangkan yang hendaknya ditinggalkan oleh orang yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah minta diruqyah. Minta diruqyah oleh orang lain. Kemudian apakah seorang yang diruqyah oleh orang lain tanpa dia harus memintanya, maka berarti dia tidak termasuk di dalam al-hadis, artinya tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jawabannya bahwa orang yang diruqyah tanpa dia memintanya, maka yang demikian itu tidak mengurangi tauhidnya dan tidak mengeluarkannya dari jaminan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena yang disebutkan di dalam riwayat yaitu orang-orang yang minta diruqyah, berarti yang dihindarkan adalah minta diruqyah. Tetapi kalau ada orang lain yang ingin meruqyahnya tanpa dia harus memintanya kepada orang itu, maka yang demikian tidak mengurangi tauhidnya dan tidak mengeluarkan dia dari golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diruqyah oleh Jibril tatkala beliau terkena oleh sihir. Demikian pula pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kemudian masih terkait dengan masalah ar-ruqyah, kenapa orang-orang yang minta diruqyah tidak termasuk dari golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab? Ini dikarenakan orang yang minta diruqyah dia memiliki kekurangan di dalam kesempurnaan tauhidnya. Sebab dengan dia minta diruqyah oleh orang lain, berarti dia memiliki at-tadhallul li ghairillah, perendahan diri kepada yang selain Allah. Walaupun tidak merusak tauhidnya, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa orang-orang yang mereka tidak minta diruqyah sebagai orang-orang yang sempurna tauhidnya dan mereka berhak untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, karena mereka memiliki tiga sifat di dalam perbuatan mereka ini. Yang pertama, liquwwati i'timadihim 'ala Allah, karena kuatnya penyandaran diri mereka kepada Allah, sehingga mereka tidak membutuhkan orang lain yang mereka minta untuk meruqyah diri mereka, karena mereka sangat bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka sangat yakin akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kuat penyandaran dirinya kepada Allah. Yang kedua, li'izzati nufusihim anittazalluli li ghairillah, karena sangat mulianya diri mereka dari perendahan kepada yang selain Allah. Karena yang namanya meminta itu merendahkan diri kepada orang yang diminta. Ya. Walaupun mintanya adalah minta diruqyah, menunjukkan bahwa dia menampakkan kebutuhannya kepada orang lain. Ya. Sehingga tauhidnya tidak sempurna. Tatkala tauhidnya tidak sempurna kepada Allah, dia tidak berhak untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diri mereka sangat mulia, sehingga tidak mau merendahkan diri kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka mereka tidak mau minta diruqyah oleh yang selain mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena perbuatan minta diruqyah oleh orang lain ini mengandung ketergantungan kepada selain Allah. Mengandung ketergantungan kepada selain Allah. Sementara orang-orang yang sempurna tauhidnya kepada Allah, mereka hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharapkan yang selainnya. Ini tiga sifat yang ada pada diri mereka, sehingga mereka berhak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tercabang dari permasalahan ini, seperti apa yang ditanyakan oleh sebagian ikhwan, apa hukumnya berobat? Minta disembuhkan oleh dokter atau tabib atau yang semacam itu. Apakah ini termasuk ke dalam kategori minta diruqyah? Karena sama-sama minta diobati. Dari satu sisi, secara keumumannya naam. Ya. Ada sisi kesamaan. Sehingga, kalau hanya dipandang dari satu sisi ini, bisa jadi dia termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai minta diruqyah. Maka atas berdasarkan pendapat yang ini, berarti orang yang sempurna tauhidnya meninggalkan berobat. Tetapi ada pendapat yang juga tidak kalah kuat, yang lebih dekat insyaallah, bahwa masalah berobat tidak termasuk dari pembahasan minta diruqyah. Limadha? Karena berobat itu ada dalil yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hanya dipandang dari sisi keumuman dalil yang tadi disebutkan, yaitu la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Ya. Bukan hanya dipandang dari sisi ini, tapi dipandang dari nas-nas yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah juga menurunkan penyembuhnya. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Usama bin Syarik, beliau menyatakan, "Tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, fa innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan." Karena sungguhnya Allah itu tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan Allah letakkan juga penyembuhnya. Illa da'an wahid, kecuali hanya satu penyakit saja. Qalu wa ma huwa, mereka bertanya apa itu. Maka beliau menjawab, al-harim, yaitu penyakit tua. Ya. Kalau penyakit tua maka tidak ada obatnya. Ya. Seberapapun mereka berupaya untuk menghentikan ketuaan maka tidak akan pernah terjadi. Orang yang dinyatakan awet muda ya tetap tua. Karena dia tua dinyatakan awet muda. Ya. Nah, maka dari dalil-dalil ini dan yang senada dengan hadis-hadis yang telah disebutkan, ini menunjukkan bahwa masalah at-tadawi, masalah berobat, memiliki nas secara khusus yang mengeluarkannya dari pembahasan minta diruqyah. Nah, kemudian para ulama sendiri khilaf. Ya, para ulama sendiri mereka berselisih pendapat mengenai hukum at-tadawi. Apa hukumnya berobat? Ya, apa hukumnya berobat? Apakah kepada tabib, kepada dokter, atau yang semacamnya? Ya. Sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah mubah dan meninggalkannya lebih utama. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa hukumnya adalah mustahab. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang lainnya menyatakan bahwa hukumnya sunnah mu'akkadah, bahkan hampir mendekati kewajiban. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sedang Al-Imam Malik berpendapat bahwa berobat atau tidak hukmuhu sawa, hukumnya adalah sama. Nah, namun yang sahih, yang lebih dekat insyaallah, adalah apa yang dikompromikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti', Di awal kitab Al-Janaiz beliau menyatakan bahwa hukum berobat itu terbagi kepada tiga rincian. Yang pertama yaitu kalau diketahui atau diduga kuat bahwa berobat itu besar manfaatnya, dan jikalau meninggalkannya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Ingat, ketika diketahui bahwa berobat itu atau diduga kuat bahwa berobat itu besar kemanfaatannya untuk menyembuhkan dia, dan kalau dia meninggalkan berobat itu akan membuatnya binasa, bahkan mungkin akan menghilangkan nyawanya, maka di saat yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Ya, karena seorang tidak boleh melakukan bunuh diri dengan meninggalkan berobat. Ya, hendaknya dia sayang kepada dirinya. Ya, karena Allah Azza wa Jal Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap diri-diri kalian. Kemudian hal yang kedua yaitu apabila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat itu bermanfaat walaupun meninggalkannya tidak membawa kepada kebinasaan. Ya. Maka di saat itu hukumnya adalah mustahab. Ya. Yang utama adalah dia berobat. Ya. Walaupun kalau dia meninggalkannya tidak akan membawa kebinasaan, tidak akan mengancam keselamatannya. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, berobat itu adalah lebih utama. Lebih utama untuk dia melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah apabila berobat atau meninggalkan berobat, hukumnya sama. Berobat atau tidak, sama saja. Artinya dia berobat atau tidak berobat tidak ada pengaruhnya. Nah, dalam kondisi penyakit yang seperti ini, antara berobat dengan tidaknya sama saja, tidak ada berpengaruh, tidak ada kemanfaatannya, maka hukumnya harus ditinggalkan. Berobat itu lebih baik ditinggalkan. Ya. Tarkuhu afdal. Ya, meninggalkannya lebih utama karena tidak ada manfaatnya. Nah, inilah tiga rincian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan ini cukup memberikan jalan keluar bagi hukum berobat. Ya. Ada saatnya berobat itu hukumnya wajib, ada saatnya hukumnya adalah mustahab, ada saatnya hukumnya adalah lebih baik ditinggalkan. Ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan asy-syifa fi salat, bahwa pengobatan atau penyembuhan itu ada pada tiga perkara. Ada pada tiga perkara. Pertama, syurbatu asalin, yaitu minum madu. Wa syartatu mihjamin, berbekam. Wa kayyatu narin, dan melakukan kay dengan api. Ya, membakar besi panas yang kemudian diletakkan, ya, atau istilahnya dinyokskan pada anggota badan yang sakit supaya dia sembuh. Ya, diletakkan pada anggota badan yang sakit, ya, yang terdapat padanya saraf tertentu sehingga menyembuhkan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ana anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku daripada al kay. Baik. Kalau begitu kita masuk ke dalam pembahasan al-kay. Al-Kay datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat yang beraneka ragam. Pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan al-kay. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyukai al-kay. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam memuji orang yang meninggalkan al-kay. Dalam riwayat lainnya beliau alaihi salatu wassalam melarang dari al-kay. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad beliau menerangkan tentang riwayat-riwayat ini dan beliau mengkompromikannya. Kata beliau bahwa riwayat-riwayat ini tidaklah saling bertentangan. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan al-kay ini menunjukkan bahwa al-kay itu boleh. Ya dulu ala jawazih, menunjukkan akan kebolehannya. Ya, hukum asalnya boleh. Dan ketika beliau tidak menyukai al-kay, ya, ini tidak menunjukkan bahwa al-kay itu dilarang. Karena dalam riwayat lain beliau memperbuatnya. Ya, ketika beliau tidak menyukainya, tidak menunjukkan bahwa al-kay dilarang. Ya. Tatkala beliau memuji orang yang meninggalkan al-kay, maka menunjukkan bahwa meninggalkannya itu yang lebih utama. Dan ketika beliau melarang al-kay, menunjukkan bahwa larangan di sini bukanlah larangan haram, tetapi larangan makruh. Ya. Larangannya adalah larangan yang makruh. Ini rincian dalam masalah kay, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi hukum asalnya adalah boleh. Ya. Kemudian beliau tidak menyukainya, tidak menunjukkan bahwa itu adalah haram, dilarang. Dan ketika beliau memuji siapa yang meninggalkannya, menunjukkan bahwa meninggalkannya itu wal afdal, ini yang lebih utama. Dan ketika beliau melarangnya, menunjukkan bahwa larangan itu adalah larangan al-karahah, bukan larangan at-tahrim, menunjukkan makruh dan bukan muharram. Nah, adapun yang disebutkan di dalam hadis wala yaktawun, dan mereka tidak minta dikay, ya, ini bagi orang-orang yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka dalam rangka kesempurnaan tauhidnya, dia melaksanakan yang paling sempurna. Tidak minta diruqyah dan tidak minta untuk dikay. Kenapa? Alasannya sama seperti ar-ruqyah. Ya. Karena orang-orang yang tidak mau minta dikay, mereka memiliki tiga sifat yang telah disebutkan. Pertama, karena kuatnya penyandaran diri mereka kepada Allah. Ya. Yang kedua, karena mereka sangat mulia sehingga tidak mau merendahkan diri untuk yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jiwa mereka adalah jiwa yang mulia sehingga tidak mau merendahkan diri kepada yang selain Allah. Kemudian yang ketiga, karena di dalam meminta kay kepada orang lain terdapat ketergantungan kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, tetapi kalau ada yang melanggarnya, ada orang yang minta diruqyah atau ada orang yang minta dikay, apakah berarti dia telah melaksanakan yang muharram, sesuatu yang merusak tauhidnya? Al-jawabula, ya, hanya saja dia meninggalkan kesempurnaan, ya, dan dia tidak berhak mendapatkan pahala bagi orang yang sempurna tauhidnya, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena yang dia langgar bukan perkara yang muharram, tapi makruh. Ya, minta dirupiah ataupun minta untuk dikay. Nah, kemudian yang ketiga yang disebutkan, Orang yang merealisasikan at-tauhid, dia meninggalkan at-tatayyur. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa at-tatayyur adalah mengundi nasib dengan burung. Ya. Pada hukum asalnya at-tatayyur huwa at-tasya'um bit-tayr. At-tasya'um bit-tayr. Ya. Menganggap nasib buruk karena melihat terbangnya burung. Sebagaimana dahulu masyarakat jahiliyah, mereka walaupun sudah berniat melakukan suatu kebaikan, ya, tapi kalau dia melihat burung tertentu terbang ke arah tertentu, bisa jadi dia mengurungkan niat baik itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa terbangnya burung itu ke arah tertentu menunjukkan adanya sinyal tidak baik, ya, yang akan menimbulkan nasib buruk, sehingga dia mengurungkan niat baiknya tadi. Apakah itu dia akan safar atau dia akan melakukan sesuatu, maka dia akan tinggalkan yang demikian itu. Ya, ini disebut dengan at-tatayyur. Ya. Tapi perbuatan at-tatayyur ini, ya, tidak hanya sesederhana mengundi nasib atau menganggap nasib buruk dengan melihat terbangnya burung. At-tatayyur itu bermakna lebih umum, yaitu at-tasya'um bimar'iyyin au bimasmu'in au bizamanin au bimakan, yaitu menganggap nasib buruk karena adanya sesuatu yang dilihat atau adanya sesuatu yang didengar atau dikaitkan dengan waktu atau dikaitkan dengan tempat, ya. Maka ini termasuk daripada at-tatayyur. Misalnya dengan sesuatu yang dilihat, ya, seorang melihat terbangnya burung seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, ya, sehingga dia mengurungkan niatnya melakukan sesuatu karena menganggap terbangnya burung ini ke arah tertentu adalah sinyal akan nasib yang buruk kalau dia meneruskan apa yang telah dia niatkan. Ini disebut dengan at-tatayyur. Apakah yang dia lihat itu burung ataupun yang lainnya? Apa yang ada di masyarakat kita? Kalau mereka melihat sesuatu, maka mereka menganggap ini tanda buruk. Ada sesuatu yang tidak baik. Ada yang antum tahu? Hah? Apa? Kenapa kalau lihat burung gagak? Enggak, yang dilihat. Ya, karena dia melihat sesuatu, dia menganggap ini pertanda buruk. Nah, hanya sekedar takhayul atau prasangka yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses hukum alam. Ya, karena ada juga sesuatu yang dilihat, ya. Tetapi sesuatu yang dilihat itu menunjukkan pertanda baik atau pertanda buruk, namun itu sangat terkait dengan proses hukum alamiah. Misalnya kita melihat mendung, ya, kita katakan, oh ini akan hujan, karena memang ini terjadi secara proses alam, ya, ini tidak termasuk di dalamnya. Baik, al-muhim, kalau ada sesuatu yang kita lihat kemudian kita mengaitkan itu dengan nasib buruk, ini termasuk at-tatayyur. Atau dengan sesuatu yang didengar, ya, dengar suara burung, dengar suara kucing misalnya, ya, atau dengar suara sesuatu yang dengan mendengar itu, ya, orang yang mendengarnya mengatakan bahwa ini pertanda buruk sehingga dia mengurungkan niatnya dan tidak melakukan apa yang sudah dia niatkan. Hadza tatayyur. Ya, ini termasuk daripada at-tatayyur. Nah. Baik. Demikian pula kalau dikaitkan dengan zaman ataupun tempat. Dengan waktu misalnya, kalau dahulu di masa jahiliyah, mereka tidak mau melakukan pernikahan di bulan Syawal. Tasya'uman. Karena menganggap nikah di bulan Syawal itu tidak baik. mendatangkan sial atau mendatangkan celaka. Nah, dan ini kemudian dilanggar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwasanya bulan Syawal itu sama seperti bulan yang lainnya. Tidak ada nasib sial, tidak ada nasib celaka di dalamnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah pada bulan Syawal, akad dengannya pada bulan Syawal, dan beliau masuk hidup bersama dengan Aisyah pada bulan Syawal, sebagaimana dalam riwayat as-sahih. Taib. Ya. Demikian pula pada sebagian kaum, misalnya mereka menganggap bahwa tidak baik melakukan pernikahan pada hari Rebu, misalnya. Atau ada anggapan bahwa tidak baik melakukan pernikahan pada hari, pada bulan Safar. Nah, yang seperti ini disebut dengan at-tatayyur. Ya, at-tatayyur. Kalau di masyarakat kita, apa yang antum tahu? Hah? Bulan Muharram, bulan Syura. Tidak baik nikah di bulan Syura. Nah, ini disebut dengan tatayyur, ya. Semua waktu, semua masa itu sama. Tidak ada yang mengandung sial. Keberkatan dan kesialan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Al-manfa'ah wal-madharrah berada di tangan Allah, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Sebagaimana tidak bisa dikaitkan dengan tempat. Ya. Nah. Nah, yang seperti ini disebut dengan at-tatayyur. Baik. Sedangkan at-tayyur bagi orang yang melanggarnya, ini adalah perkara yang mamnu, bukan hanya sekedar makruh. Ya, perkara yang dilarang. Ya. Bahkan bisa sampai pada tingkat menghapuskan tauhidnya. Jikalau seandainya dia meyakini bahwa ada yang selain Allah Azza wa Jal bisa memberikan manfaat atau madharrah. Ya. Ini sudah melanggar rububiyah Allah Azza wa Jal. Nah, maka orang-orang yang sempurna tauhidnya, mereka tidak melakukan at-tayyur. Ya. Mereka sangat bergantung kepada Allah, sangat menyandarkan diri kepada Allah. Mereka sangat yakin kepada kemahabesaran Allah. Sehingga apapun yang menurut masyarakat atau adat istiadat atau kebiasaan tertentu bahwa yang demikian itu tidak boleh, berpantang istilahnya, pantang demikian, menurut seorang yang muwahhid bahwa al-manfa'ah wal-madharrah biadillahi subhanahu wa ta'ala. Kemanfaatan dan madharrah itu berada di tangan Allah Azza wa Jal. Tidak terkait dengan apa yang dilihat, tidak terkait dengan apa yang didengar, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Nah, ini karena mereka sangat bersandar kepada Allah Azza wa Jal, sehingga jiwa mereka adalah jiwa yang bebas, jiwa yang diberi keberanian oleh Allah Azza wa Jal, karena mereka hanya tunduk kepada yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kadangkala ada baiknya di tengah sebuah masyarakat, misalnya apabila mereka menganggap bahwa hari ini adalah hari sial sehingga engkau jangan melakukan pekerjaan atau pernikahan atau yang semacam itu, ya. Terkadang ada baiknya, bahkan bisa dikatakan ini mengandung manfaat, tatkala engkau dengan sengaja melanggarnya dan menunjukkannya kepada mereka bahwa ini tidak ada apa-apanya. Ya. Apa yang mereka katakan berpantang itu tidak pantang. Ya. Misalnya dilarang nikah pada bulan Syura, ya, karena membawa sial, kurang berkah. Ya. Engkau lakukan pernikahanmu pada bulan Syura. Wa tawakkal 'ala Allah. Ya. untuk menunjukkan bahwa kuasa itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Manfaat dan madharrah adalah milik Allah dan bukan yang selainnya. Ya. Tayyib ya akhwan. Ini perkara yang penting. Nah. Makanya di dalam agama yang selain Islam, ya, seperti agama Hindu, mereka itu apabila hendak melakukan pernikahan, mereka mencari hari baik, kata mereka. Ya, memanggil pimpinan agamanya ataupun pemuka agamanya, kemudian mereka mengadakan ritual tertentu dan mereka menentukan hari baik. Ya, dengan al-kahan, dengan ilmu perdukunan yang jelas. Ya, yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada sandarannya dari akal dan fitrah. Ya, karena semua waktu itu sama. Waktu itu tidak punya kuasa apa-apa. Dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang mendatangkan manfaat, yang menolak madharrah hanya Allah. Ya. Jadi pada hari apapun engkau melakukannya, pada bulan apapun engkau melakukannya, pada tahun apapun engkau melakukannya, ya, itu sama saja. Ya. Selama engkau meyakini keberkatannya, maka akan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang disebutkan di dalam pelajaran kita bahwa mereka ini ketika meninggalkan al-istirqa wal-iktiwa wat-tatayyur, meninggalkan minta diruqyah, minta dikai dan melakukan at-tatayyur, ya. Satu penyebabnya yang membuat mereka meninggalkan tiga hal itu yaitu at-tawakkulu 'alallahi 'azza wa jalla. Ya. Mereka sangat bersandar dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bergantung kepada yang selainnya. Makanya seorang muwahhid itu, ya, Allah masukkan ke dalam hatinya keberanian. Ya. Keberanian yang terbimbing dengan hidayah Allah. Keberanian yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga dia tidak terpaut, tidak terkait, tidak bergantung kepada yang selain Allah. Karena dia tahu bahwa yang memberi manfaat dan yang mendatangkan madharat atau menolaknya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang jiwanya terbebas dari berbagai rantai-rantai syirik, maka dia akan menjadi seorang yang kuat. Makanya dinyatakan oleh as-salaf, wa man yatawakkal 'alallah, atau disebutkan man arada ayyakuna qawiyan falyatawakkal 'alallah. Barang siapa yang ingin bahwa dia menjadi seorang yang kuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang ketujuh, as-sabi'ah, qala 'umqu 'ilmi as-sahabah lima'rifati annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu as-sahabah, karena mereka mengetahui bahwa mereka tidaklah akan mendapatkan yang demikian itu kecuali dengan amal. Nah, makanya mereka berbincang-bincang siapa yang akan meraih pahala yang besar ini, yaitu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka tahu bahwa tidak mungkin seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa dia harus beramal dengan hanya berpangku tangan saja. Nah, as-saminah. Yang kedelapan, hirsuhum 'alal khair. Antusias mereka kepada kebaikan. Antusias mereka kepada kebaikan. Nah, mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya, meraih kebaikan. Makanya dinyatakan oleh para ulama kita, tidak ada satu kebaikan, kalau memang itu adalah kebaikan, melainkan para pendahulu kita akan berlomba-lomba melaksanakannya. Yaitu as-salaf, ya, as-sahabah, at-tabi'in, dan atba'it tabi'in akan berlomba-lomba melakukannya. Jikalau seandainya sesuatu itu dianggap baik, kemudian kita tidak mendapatkan as-salaf pernah melakukannya, apalagi akan berlomba-lomba melakukannya, ini sudah indikasi, sinyal yang kuat bahwa apa yang dianggap baik itu pada hakikatnya tidak baik. Ya. Jikalau seandainya adalah kebaikan, laukana khairan lasabakuna ilaih. Jikalau seandainya apa yang dianggap baik itu adalah baik, niscaya mereka akan melomba kita, akan mendahului kita untuk sampai kepadanya. Nah, maka sebaik-baik jalan adalah apa yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh salafun salih. Baik. Jadi yang kedelapan adalah antusias mereka kepada kebaikan. Ya. Sehingga mereka sangat ingin tahu siapa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, at-tasi'ah fadhilatu hadhihi al-ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini baik secara kuantitas dan kualitas. Ini terdapat dalam ucapan beliau bahwa ditampakkan kepada beliau segolongan besar dari manusia yang dinyatakan ini adalah umatmu, pengikutmu. Berarti pengikut beliau itu jumlahnya banyak nanti, besar. Sementara di antara para nabi itu ada yang pengikutnya hanya satu, hanya dua, ada yang hanya sekumpulan orang tidak lebih dari 10. Ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Ya. Diberi kemuliaan oleh Allah dengan jumlah umatnya yang banyak. Ya. Makanya beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan di dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang selainnya, beliau menyatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ya. Nikahi oleh kalian wanita-wanita al-wadud, wanita-wanita yang penyayang, penyayang kepada suaminya. Al-walud yaitu wanita-wanita yang subur melahirkan anak. Apa alasan beliau? Alasan beliau, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sungguhnya aku akan berbanyak-banyak dengan jumlah kalian nanti di hari kiamat. Nah, oleh karena itu salah satu prioritas di dalam menikahi seorang wanita adalah wanita yang subur, yang gampang melahirkan anak. Oleh karena itu setelah mendapatkan wanita yang subur melahirkan anak, jangan dikabih, kan gitu, jangan dibatasi, karena memang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya berjumlah banyak pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wal kaifiyah dan juga keutamaan umat ini secara kualitas, secara kualitas. Karena di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Menunjukkan kualitas daripada umat ini. Ya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa mereka bukan hanya dari kalangan as-sahabah. Ya, jumlah yang telah disebutkan itu mulai dari orang yang pertama masuk Islam di masa beliau sampai nanti akhir zaman. Dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-ashirah yang ke-10. Fadhilatu ashabi Musa. Keutamaan ashabi Musa. Ini diambil tatkala diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi Musa itu juga jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jumlah umat yang banyak itu memang suatu kemuliaan. Dan menunjukkan kekuatan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, Islam tidak menginginkan membatasi jumlah umatnya. Nah, tidak menginginkan membatasi jumlah umatnya. Maka apa yang mereka canangkan berupa program keluarga berencana dan yang semisalnya itu bertentangan dengan ruhul Islam. Ruhul Islam. Baik. Hendaknya kita berbangga dengan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga. Dan coba lihat orang Cina. Sinium. Di mana-mana ada mereka. Di seluruh penjuru dunia. Dan mereka termasuk bangsa besar. Paling populasi yang paling besar mereka di dunia sekarang. Di mana-mana ada mereka. Dan di mana-mana mereka bisa hidup, tumbuh, kembang. Dari sisi jumlah saja itu sudah menunjukkan suatu umat yang besar dengan jumlah yang banyak. Kalau seandainya program itu berhasil, kemudian masing-masing kita melaksanakannya, anaknya satu, anaknya dua, SD saja sulit mencari muridnya. Bagaimana akan menguatkan suatu bangsa? Nah, barakallahu fiikum. Tentunya diimbangi dengan kualitas. Suatu kuantitas menjadi mulia apabila dia disertai dengan kualitas. Bukan hanya sekedar kuantitas. Dan untuk mengimbangi kuantitas dengan kualitas, setiap manusia ataupun setiap pribadi dari umat ini hendaknya mempelajari Islam, membangun kualitasnya dengan Islam, karena tanpa Islam mereka akan menjadi orang-orang yang rendah dan hina. Jadi masalahnya bukan karena banyak anak. Masalahnya karena mereka bodoh tentang Islam. Itu saja. Apabila mereka mengerti tentang Islam, maka tidak akan ada yang bisa menggoncangkan kehidupan mereka. Kenapa orang yang banyak anak itu merasa mereka sulit hidupnya, sempit hidupnya, kemudian merasa terombang-ambing dan sebagainya. Tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Karena mereka tidak pernah diajari dengan Islam secara baik, mulai mereka kecil sampai mereka besar, sampai mereka berkeluarga, punya anak, punya mantu, sampai kemudian mati. Mereka tahu tentang Islam hanya kulit-kulitnya saja. Maka obat daripada keluhan mereka di dalam kehidupan ini bukanlah mengurangi anak, tetapi dengan mengajari Islam. Nah, barakallahu fiikum. Al-hadiyata asyrah. Yang ke-11, arzul umami alaih, ditampakkannya umat-umat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ditampakkannya umat-umat kepada beliau ini memiliki dua faedah. Kenapa umat-umat itu ditampakkan kepada beliau alaihi salatu wassalam? Faedah yang pertama adalah hiburan bagi beliau. Hiburan bagi alaihi salatu wassalam. Bahwa hendaknya beliau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di mana beliau masih mendapatkan di antara umatnya orang-orang yang mau mendukung dan mengikuti dakwah beliau. Mau berjalan seperjuangan dengan beliau. Mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Sementara kalau beliau mau melihat kepada nabi-nabi yang lain, demikianlah seperti yang ditampakkan kepada beliau. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan. Ada nabi yang hanya satu dua orang saja pengikutnya. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rahat. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya sekumpulan manusia saja, tidak sampai lebih daripada 10. Bahkan kata beliau, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi, tidak ada siapa-siapa bersamanya. Nah, ini hiburan bagi beliau alaihi salatu wassalam, yang mendapatkan sekian banyak gangguan, cobaan dari umatnya, masyarakatnya. Ya, tentunya juga hiburan bagi kita. Ya. Kalau kita mendapatkan rintangan, halangan di dalam jalan dakwah ini, banyak orang-orang yang ternyata tidak memahami Islam dengan baik, tidak mengamalkan Islam dengan baik, tidak mengerti seperti apa yang kita pahami mengenai Alkitab was Sunnah. Ya. Kok terasa di masyarakat kita, kita menjadi orang yang asing, ganjil, aneh. Padahal yang kita amalkan adalah Islam, Al-Quran, wal Hadis. Ya, maka ini hiburan bagi kita. Ya, kita tidak usah bersedih hati. Ya, karena Alhamdulillah, ya, kita di masyarakat kita, walaupun di tempat kita, kita sendiri, tapi kita masih punya teman-teman di tempat-tempat yang lain, yang gampang untuk berkumpul. Ya. Sehingga ini adalah hiburan bagi kita. Karena di antara para nabi itu ada yang sama sekali tidak punya pengikut dari kaumnya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ini satu sisi. Sisi yang lain sebagai hiburan, ya. Di mana ternyata Islam yang mulia ini bukan ajaran baru. Bahwa di sana kita telah didahului oleh nabi-nabi yang sebelum kita. Ya. Ada orang-orang saleh, orang-orang baik yang telah mendahului kita. Yang mereka juga mendapatkan cobaan, mendapatkan rintangan. Didustakan oleh kaumnya, oleh umatnya. Ya. Sehingga tidak perlu membuat kita untuk bersedih hati. Karena jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh para waliullah. Ya. Orang-orang yang menjadi kecintaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Faedah yang kedua dari ditampakkannya umat-umat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menunjukkan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata dari umat-umat yang ditampakkan, umat beliaulah yang paling banyak jumlahnya dan baik kualitasnya. Karena di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis ini mengingatkan kita bahwasanya sudah menjadi watak daripada kebenaran itu, di mana kebenaran berpihak kepada jumlah minoritas. Itu wataknya. Itu sifatnya. Kebenaran selalu berpihak kepada jumlah minoritas. Dan bukan kepada jumlah mayoritas. Makanya tatkala Allah Azza wa Jal berbicara tentang kebaikan-kebaikan dan orang-orang yang melakukan kebaikan, selalu Allah sebut dengan jumlah minoritas. Qalilan ma tadzakkarun. Qalilan ma tu'minun. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran selalu Allah sebut dengan jumlah sedikit. Sedikit di antara kalian yang mau mengambil peringatan, sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran, sedikit di antara kalian yang beriman, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Tapi sebaliknya, jika Allah telah berbicara mengenai kesesatan, kejelekan, keburukan, Allah sebut dengan jumlah mayoritas. Ya, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 116. Ya. Ini menegaskan kepada kita bahwa prinsip demokrasi itu adalah kebatilan. Demokrasi yang menuhankan jumlah mayoritas ini adalah pendapat kufur yang bertentangan dengan Al-Quran wal Hadis. Makanya para ulama berfatwa, barang siapa yang meyakini demokrasi maka dia kafir keluar dari Islam. Di antaranya Syekhuna Muqbil rahimahullah. karena meyakini demokrasi sama artinya menuhankan mayoritas. Segala sesuatu diukur kebenarannya dengan jumlah mayoritas. Ya, la. Sementara Islam mengajari kita bahwa kebenaran itu adalah Alkitab, Wassunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.